Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala al-Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullah ta'ala, babu bayani zaman alladhi la yaqbalu fihi al-iman. Haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id wa Ali ibn Hujr qalu haddatsana Isma'il ya'nuna ibn Ja'far anil Alai wa huwa ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un fa yawma idin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdih wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Berkata Imam Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi rahimahullah dalam kitab sahihnya Kitabul Iman, babu bayan az-zaman alladhi la yuqbalu fihi al-iman, bab penjelasan waktu yang tak berguna lagi padanya keimanan. Ada datang masanya ketika tak berguna lagi iman. Maksudnya orang yang belum beriman tak berguna baginya iman ketika telah datang waktu itu. Tertutuplah pintu taubat. Al-Imam Muslim rahimahullah meriatkan berkata Muslim rahimahullah Yahya bin Ayyub memberitakan kepada kami dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr semuanya berkata, Isma'il, maksud mereka adalah Ibnu Ja'far, menceritakan kepada mereka dari Al-Ala, yaitu Ibnu Abdurrahman, dari ayahnya. Abdurrahman, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, La taqumu sa'atu, tidak akan terjadi kiamat, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari akan terbit dari arah baratnya. Fa idza tala'at min maghribiha, bila mana matahari terbit dari arah baratnya, amana an-nasu kulluhum ajma'un, maka akan berimanlah seluruh manusia kala itu. Fa yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha, hari itulah hari yang tak berguna lagi iman bagi satu jiwa. Lam takun amanat min qablu, bila dia tidak beriman sebelumnya. Au kasabat fi imanihi khairan, ataupun mendatangkan keimanan atau kebaikan dalam dirinya. Jadi al-ikhwata fillah rahimakumullah, syarat taubat itu kata Imam Al-Nawawi rahimahullah ada beberapa syarat. Ya, yang pertama adalah an-nadam, menyesal atas apa yang telah terjadi. Yang kedua al-iqla', meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Ketiga al-azm, alla ya'uda ilaih, berjanji dalam hatinya berupaya untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Itu tiga syarat pertama. Bila berkaitan dengan hukuk al-adami, berkaitan dengan hak-hak hamba, maka tambah dua syarat lagi. Jika dalam bentuk harta, mengembalikan harta yang pernah diambil dengan tidak hak kepada pemiliknya. Itu yang keempat. Yang kelima, jika berkaitan dengan a'rad, kehormatan seseorang, maka wajib dia membersihkan nama orang yang dicemarkan, minta maaf kepadanya, ya, terhadap orang yang dia gunjing dan semacamnya. Inilah lima syarat taubat. Berkaitan dengan zaman taubat, ya, taubat itu diterima Allah sebelum muncul dua tanda. Ya. Yang pertama adalah tanda yang terjadi pada diri setiap orang, itu adalah bulughur ruh al-hulqum, manakala ruh telah sampai di kerongkongan, tak berguna lagi ketika itu taubat, karena orang tersebut sudah menyaksikan malakul maut datang dan menyaksikan makhluk-makhluk Allah yang gaib, malaikat-malaikat. Maka tak berguna lagi iman kepada perkara gaib, karena kala itu tak lagi menjadi gaib baginya. Sekarang perkara malaikat maut masih gaib bagi kita, bermanfaat iman kita dengannya. Tapi bila mana telah datang malakul maut dalam bentuk wujud yang kita lihat, ketika itu berakhirlah makna iman kepada malakul maut, tak guna lagi, sia-sia. Dan kala itulah semua orang beriman, tapi terlambat imannya. Kata Nabi kita, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hamba sebelum sakaratul maut, al-ghargharah. Al-ghargharah adalah peristiwa manakala ruh telah tiba di kerongkongan. Kata Allah, kalla idza balagatit taraqiyah. Sekali-kali tidak, ingatlah manakala ruh telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, maka ditanyakan, adakah yang bisa menjampi-jampinya? Tak ada lagi yang bisa menjampi-jampinya, karena ajalnya telah datang. Ini tanda pada setiap orang, ya, akan datang malakul maut. Ketika itu tak berguna lagi imannya. Adapun yang ketujuh, tanda yang sifatnya umum, semua menyaksikan. Dan ini tanda-tanda kiamat besar, menunjukkan alam telah berubah, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Ya, akan datang masanya matahari yang setia mengiringi kita terbit di timur, tenggelam di barat. Akan datang masanya dia tak lagi terbit dari timur, melainkan terbit dari barat. Ketika itulah semua orang beriman, namun tak berguna lagi keimanan mereka kali itu. Kenapa tak berguna? Jawabannya, sesuatu yang gaib telah menjadi nyata. Sementara ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka lah yang yakin dengan perkara gaib. Ketika matahari terbit dari arah barat, bukan lagi menjadi perkara yang gaib, ya, menjadi syahadah orang menyaksikannya, maka sia-sialah iman mereka. Naam, Ustaz. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ibnu Numair wa Abu Kuraibin. قالوا حدثنا ابن فضيل تحويل وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمرة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وقال حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن عبد الله ابن دكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل وحدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian Muslim rahimahullah menyebutkan dengan panjang jalan-jalan yang menguatkan riwayat di atas, yang makna hadisnya semakna satu redaksi dengan hadis sebelumnya. Naam, Ustaz. Qala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Waqi tahwil wa haddatsanihi Zuhair ibn Harb qala haddatsana Ishaq ibn Yusuf al-Azraq jami'an an Fudail ibn Ghazwan tahwil wa haddatsana Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala wa lafdhu lahu قال حدثنا ابن فديل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. نعم. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harbin, kedua-duanya meriwayatkan kepada kami, maksudnya kepada Imam Muslim, di mana keduanya berkata Waqi' meriwayatkan kepada kami. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur yang kedua, wa haddatsani Zuhair bin Harb, Zuhair bin Harb pun Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami pula Dia berkata, Ishaq bin Yusuf al-Azraq melihatkan kepada kami semuanya mereka mengambil daripada Fudail bin Ghazwan. Berkata Muslim, dan jalur yang ketiganya Abu Qurayb Muhammad bin Al-Ala melihatkan kepada kami, dan redaksi ini adalah redaksi miliknya. Dia berkata, Ibnu Fudail melihatkan dari ayahnya, dari Abi Hajim, dari Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, salatun idha kharajna, tiga macam perkara jika dia telah muncul, la yanfa'u nafsan imanuha, tak berguna lagi iman satu jiwa, lam takun amanat min qablu, jika dia tidak beriman sebelumnya. Ada tiga tanda, kalau muncul tak berguna lagi iman jika dia belum beriman sebelumnya. Ya, oka sahabat fi imani khairan, dia tak akan dapat menambahkan kebaikan lagi pada imannya. Selesai. Ya. Apa tiga perkara tersebut? Tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah baratnya. Wad dajjal, keluarnya dajjal. Dajjal merupakan tanda-tanda besar pula. Ketika dajjal, sudah terpisahlah orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Ya, setiap mukmin membaca di kening dajjal termaktub kaf fa ra. Di keningnya termaktub, tertulis huruf kaf, fa dan ra. Artinya kafara, kafir. Kata Nabi, yaqra'uha kullu mukminin wa mukminah. Semua orang beriman akan dapat mengetahui, membaca apa yang termaktub di dahi atau di jidatnya dajjal, di keningnya. Baik dia bisa baca bahasa Arab ataupun tak baca bahasa Arab, mereka membacanya dengan iman, bukan dengan aksara yang dikenal, tapi dengan iman. Mereka membacanya dengan kacamata iman. Ya, terpisahlah manusia menjadi mukmin dan kafir. Ya, mereka mengikuti dajjal kaum munafikin. Dia akan datang kota Madinah, dan ke Madinah akan terjadi gempa, tiga kali gempa. Setelah itu keluarlah setiap rombongan orang-orang munafik dari kota Madinah mengiringi dajjal. Tinggallah iman di Madinah, berkekalan iman di Madinah. Ya, iman adalah merupakan tempat kembali, Madinah adalah merupakan tempat kembalinya iman di nanti, di masa nanti sebelum kiamat datang. Kata Nabi, innal imana la ya'zaru ilal madinati kama ya'zarul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali kepada sarangnya. Ketika itulah dajjal diikuti oleh orang-orang munafik. Keluar dajjal dari Isfahan diiringi oleh 70 ribu orang-orang Yahudi. Yahudi adalah tentara dajjal. Syahid manakala dajjal ini keluar, ya, tanda-tanda kiamat besar telah tiba, tak berguna lagi iman orang-orang yang ketika itu baru mau beriman. Yang ketiga adalah wadabbatul ardi, munculnya dabbatul ardi, munculnya binatang yang melata di bumi ini. Binatang apa dia? Wallahu ta'ala alam. Yang mana binatang ini akan juga membeda-bedakan antara mukmin dan kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza waqa'a alaihimul qawlu, jika telah datang kepada mereka ketetapan perkataan kami, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, kami akan keluarkan untuk mereka dari bumi binatang. Dabbatan minal ardi, dari bumi, tukallimun nasa, yang dia akan berbicara kepada manusia, menyatakan ini mukmin, ini kafir. Ketika itu tak berguna lagi iman seseorang. Ya, banyak perbincangan para ulama seputar binatang apakah ini. Ada yang mengatakan unta Nabi Saleh dan macam-macam. Ya, karena Nabi tak memberitakannya, Allah pun hanya memberitakan dengan sifatnya global, la batul ardi, wallahu alam. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Maka jika keluar binatang ini, tak berguna lagi iman. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Ishaq ibnu Ibrahim jami'an an ibni Ulayyah qala ibnu Ayyub haddatsana ibnu Ulayyah qala haddatsana Yunus an Ibrahim ibni Yazid at-Taimi sami'ahu fi ma'alam an abihi an Abi Darrin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawman atadruna ayna tadhhabu hadhihi syamsu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arshi fatakhiru sajidah fala tazalu kadhalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matli'iha summa tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arshi fatakhiru sajidatan wala tazalu kadhalika hatta yuqala laha irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti fatarji'u fatusbihu tali'atan min matli'iha thumma tajri la yastankiru an-nasu minha shay'an hatta tantahi ila mustaqarriha dzaaka tahta al-arsy fayuqalu laha irtafi'i asbihi tali'atan min maghribiki fatusbihu tali'atan min maghribiha faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mata dzaakum dzaaka fina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Berkata Muslim rahimahullah, Yahya bin Ayyub memberitakan kepada kami dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya meriwayatkan daripada Ibnu Ulayyah. Berkata Ibnu Ayyub, Ibnu Ulayyah memberitakan kepada kami, ya, dia berkata Yunus memberitakan kepada kami dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi. Ya, dia dengar sebagaimana ketahui an abihi dari ayahnya, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda suatu hari, atadruna aina tadhhabu hadhihi asy-syamsu, tahukah kalian kemana perginya matahari ini? Nabi menunjuk matahari, Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, tahukah kalian kemana matahari ini perginya? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Nabi menjawab, inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Sesungguhnya matahari ini akan berjalan sesuai peredarannya hingga sampai di tempat yang Allah tentukan baginya di bawah 'arsy. Fatakhiru sajidatan. Maka dia sujud di bawah 'arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tazalu kadhalik, dan dia terus sujud hatta yuqala laha, hingga dikatakan kepadanya irtafi'i, ya, bangunlah, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah engkau dari mana engkau datang. Fatarji'u, maka dia pun kembali, ya, fatusbihu tali'atan min matliha, sehingga begitulah akhirnya dia pun terbit kembali dari arah biasa dia terbit, dari tempat terbitnya itu timur. Thumma tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-'arsy. Kemudian dia pun berjalan sesuai dengan peredarannya sehingga kembali ke tempat ditentukan baginya di bawah 'arsy. Fatakhiru sajidah. Setibanya di sana dia kembali sujud. Wala tazalu kadzalika hatta yuqala laha irtafi, dan dia akan terus sujud hingga dikatakan kepadanya agar bangkit, bangun, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah engkau dari mana engkau datang, maksudnya dari timur. Fatarji', kembalilah dia dari timur. Fatusbihu tali'atan min matliha, min matli'iha, min matli'iha, terbitlah kembali dari arah di mana dia terbit, itu timur. Tsumma tajri, kemudian dia pun berjalan sesuai peredarannya. La yastankirun nasu minha syai'an, orang-orang tidaklah merasa aneh dengan perjalanan yang biasa, terbit di timur dan tenggelam di barat, sampai datang suatu hari, ya, hatta tantahi ila mustaqarriha, manakala terbit dari timur kemudian kembali ke tempat yang ditentukan baginya di bawah 'arsy, tahtal 'arsy, fayuqalu laha, dikatakanlah kepada matahari kala itu, irtafi'i, bangkitlah, asbihi tali'atan min maghribik, terbitlah engkau dari mana engkau tenggelam dari arah timur, dari arah baratmu. Kita tiap hari masih melihat matahari terbit timur, tenggelam di barat. Bentar lagi terbit dari timur, tenggelam di barat. Orang tak pernah, ya, merasa aneh dengannya, biasa, sudah menjadi kebiasaan, terbit di timur, tenggelam di barat, sehingga datanglah masanya Allah katakan kepadanya, irtafi'i asbihi tali'atan min maghribik, baiklah, terbitlah engkau dari arah engkau tenggelam. Matahari adalah merupakan makhluk Allah SWT yang tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Wa tusbihu tali'atan min maghribiha, maka terbitlah dia dari arah tenggelamnya, arah barat. Faqala Rasulullah, maka ketika itu berkata Rasulullah, atadruna mata dzakum, tahukah kalian kapan itu terjadi? Dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha, itulah hari yang tak berguna lagi bagi satu jiwa keimanannya. Lam takun amanat min qablu, jika dia belum beriman sebelumnya. Au kasabat fi imanihi khairan, ataupun tak guna baginya menambahkan kebaikan pada imannya. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, wa haddatsani Abdul Hamid ibn Bayan al-Wasiti, akhbarana, qala akhbarana Khalidun ya'ni ibn Abdullah an Yunus an Ibrahim at-Taymi an abihi an Abi Darrin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yawman, atadruna aina tadhhabu hadhi syamsu, bimisli makna hadisi ibn Ulayya. Imam Muslim menyebutkan jalur jalur tambahan untuk mengkuatkan yang sebelumnya. Nah, qala wa haddatsana Abu Bakr, Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraibin wal lafdu li Abi Quraibin qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Ibrahim At-Taymi an abihi an Abi Darrin qala dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun falamma ghabati syamsu qala ya Abu Darrin hal tadri aina tadhhabu hadhihi qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innaha tadhhabu fatasta'dinu fi sujudi fayu'danu laha wa ka'annaha qad qila laha irji'i min haythu ji'ti fatatlu'u min maghribiha qala thumma qara'a fi qira'ati Abdullah wa dhalika mustaqarrun laha. Ini hadis berikutnya adalah hadis yang datang dari jalur sahabat lain. Jika sebelumnya dari Abu Hurairah, maka ini dari sahabat Nabi Abu Dzar. Berkata Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami dan Abu Quraib. Dan redaksi ini adalah redaksinya Abu Quraib. Keduanya berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Al-Amash meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim At-Taymi, dari ayahnya, dari Abu Dzar. Berkata Abu Dzar, dakhaltul masjidah, aku masuk ke masjid, wa Rasulullah SAW jalis, sementara Nabi SAW sedang duduk ya di masjid. Falamma ghabati syamsu, manakala matahari tenggelam, qal, berkatalah Rasulullah, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhihi, tahukah engkau kemana perginya matahari ini? Qala qultu, berkata perawi, berkata Abu Dzar, Allah wa Rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innaha tadhhabu fatasta'dhinu fi sujud, sesungguhnya dia pergi ya izin untuk sujud kepada Tuhannya. Fa yu'dhanu laha, maka diizinkanlah dia sujud kepada Tuhannya di bawah arsy. Wa ka'annaha qad qila laha, seolah-olah akan datang masanya kelak dikatakan kepadanya, irji'i min haitsu ji'ti, terbitlah engkau dari mana engkau datang. Ya, fatatlu'u min maghribiha, terbitlah dia dari arah baratnya. Qala thumma qara fi qirati Abdillah, berkata perawi, kemudian ya dibacalah sebagaimana terdapat dalam bacaan Abdullah bin Mas'ud, wa dzalika mustaqarrun laha, itulah dia tempat ya yang ditentukan bagi matahari untuk sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Sa'id al-Ashajj wa Ishaq ibn Ibrahim, qala Ishaq akhbarana wa qala al-Ashajj haddatsana wa ki حدثنا قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Qala mustaqarruha tahtal arsy. Nama Abu Sa'id Al-Asyaj dan Ishaq bin Ibrahim melihatkan kepada Imam Muslim, dia berkata, yaitu Ishaq, Al-Asyaj memberitakan kepada kami. Berkata Ishaq, akhbarana. Berkata Al-Asyaj, haddatsana. Keduanya memiliki lafaz yang berbeda, maknanya ya mirip-mirip. Dalam lafaz Ishaq, akhbarana, lafaz Al-Asyaj, haddatsana. Waqi' memberitakan kepada kami. Ya, haddatsana Al-A'mash, A'mash beritakan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Dzar. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang tafsir firman Allah, apa makna tafsir wasyamsu tajri li mustaqarrilaha, dan matahari itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah tentukan baginya di tempat pemberhentiannya. Qala mustaqarruha tahtal arsy. Berkata Rasulullah, tempat pemberhentiannya adalah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli hadis memahami hadis-hadis yang kita baca semua di atas ala zahiriha, sebagaimana zahirnya. Wallahu tabaraka taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita masuk kepada babu bad'il wahyi ila Rasulillah, bab bagaimana bermula wahyu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.